Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadiy hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umuri muddatsatuha. Fa inna kulla muddatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan dari nasihat. Nasihat yang penting untuk para wanita. Di mana pembahasan kita kemarin adalah sampai kepada bab tentang al-haya, yaitu malu. Ya. Malu, dan sudah kita bahas apa itu pengertian malu dan berapa jenis dari pembagian malu, barakallahu fikum. Dan terakhir juga kita sampaikan tentang kisah bagaimana sifat-sifat wanita-wanita yang salihah, yang mereka itu memiliki malu. Iya. Dan kemudian telah disebutkan tentang keutamaan malu. Ya. Dan sebagai barakallahu fikum, pembahasan kemarin di antara keutamaan malu, al-haya'u, malu itu termasuk daripada keimanan, ya. Al-haya'u itu termasuk daripada keimanan, ya. Sebagaimana riwayat kemarin bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang sedang berbicara tentang saudaranya, yang saudaranya itu memiliki rasa malu, ya. Dan seolah-olah temannya itu mengatakan bahwa malu itu akan membawa bahaya kepada dia. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan. Biarkan orang itu memiliki rasa malu, ya. Malu itu tidak akan membahayakan, ya. Kenapa? Fa innal haya'a minal iman. Maka sesungguhnya malu itu termasuk daripada iman, ya. Sehingga orang ini yang sudah punya sifat malu, dan sudah kita sebutkan bahwa malu itu ada dua bagian. Malu yang muktasab dan ghairu muktasab. Ya. Ini yang pertama. Malu itu sesungguhnya dari iman. Ini hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Yang kedua, keutamaan malu, bahwa malu itu semuanya akan membawa kebaikan. Ya. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Hadis Imran ibni Husain Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al haya'u la ya'ti illa bi khair." Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali apa? Kebaikan. Muttafaqun alaih. Ya. Malu itu akan mendatangkan kebaikan. Orang yang malu berbuat kejelekan itu kebaikan. Malu berbicara kotor, bicara jorok, dan yang sejenisnya, ya. Malu melakukan perkara yang menghilangkan kehormatan dirinya, itu kebaikan. Sehingga la ya'ti illa bi khair. Hadis muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang masuk poin yang ketiga di antara keutamaan malu. Malu ini termasuk cabang dari keimanan itu sendiri. Hal ini sebagaimana hadis dari Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan." Iman itu ada 63 sampai 69 cabang. Ya. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang keimanan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Itu mengucapkan dengan lisan. Ya. Kemudian kata beliau, wa adnaha, dan yang paling rendah dari nilai cabang keimanan, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan segala hal yang mengganggu orang lewat. Ya, segala hal yang mengganggu orang lewat di jalan disingkirkan, entah itu namanya duri, entah itu yang lainnya, atau batu yang menyebabkan kalau orang lewat bisa celaka, sejenisnya. Itu termasuk jenis perbuatan. Kalau tadi mengucapkan la ilaha illallah, jenis ucapan. Kalau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, ini termasuk jenis perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu yang ada di hati. Ya. Ini merupakan cabang dari keimanan. Baik malu kepada Allah atau malu kepada sesama makhluk. Ya. Malu kepada Allah, kata Syekh Utsaimin, ini malu yang menjadikan orang itu menjalankan ketaatan kepada Allah. Malu yang menjadikan orang itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Sebagai hamba Allah, malu. Masa ada hamba tidak tunduk taat kepada yang memiliki, ya. Kalau kita ada pembantu, ya. Pembantu kok enggak tunduk taat kepada majikannya, kira-kira gimana? Itu apa enggak? Malu, sudah digaji malah begitu, Ustaz. Majikannya lagi di dapur masak, malah apa ini? Pembantunya malah tidur di kamar. Kira-kira gimana? Teramat malu tentunya. Ya, ya malu. Itu satu perasaan yang ada pada diri orang, rasa malu. Ya. Maka kita sebagai hamba Allah, yang mana Allah itu tidak butuh kepada kita. Justru kita yang selalu membutuhkan Allah. Sudah kita membutuhkan Allah, dan Allah Ta'ala mencukupi segala kebutuhan kita. Apa kita tidak malu? Cuman disuruh oleh Allah Ta'ala mengerjakan perintah-perintah. Dan itu pun kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Mengerjakan ketaatan itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Sholat pun sehari cuma 5 kali ya. Sudah 24 jam sholat, terus saya kira mampu lah ya. Tapi berapa banyak orang yang tidak malu kepada Allah. Ada yang beralasan sibuk lah. ada yang alasannya macam-macam ya. Padahal sholat itu mungkin waktunya tidak terlalu panjang ya, setengah jam itu kalau terlalu panjang. Jarang ya orang sholat subuh setengah jam ya saja ya. Jarang kali, ya. Ya. 10 menit lah ya. 10 menit ya, Ustaz. Waktu yang panjang dikurangi sekian waktu dalam rangka tunduk kepada Allah. Maka malulah kepada Allah. Sudah diberi kecukupan, rezeki yang zahir, yang batin. Diberi oleh Allah penghidupan yang cukup. Maka seorang harus malu kepada Allah. Yang kedua, nah ini malu yang termasuk cabang dari iman. Dia taat, tunduk kepada Allah. Dan malu kepada sesama makhluk. Yang dimaukan malu kepada makhluk, ini malu yang menjadikan seorang hamba itu menjauhi segala hal yang menjadikan hilang muru'ahnya, kehormatannya. Ya, akan menghilangkan kehormatannya, menjadikan dia tercela. Dia suka berbohong, berdusta, namimah, menghibah. Ya, ini barakallahu fikum, dia merasa malu. Ya, apalagi kalau dikenal orang baik. Kalau orang sudah dikenal baik kok kemudian melakukan salah satu akhlak perbuatan yang tercela. Nah, ini mengurangi. Nah, ini namanya orang berkurang rasa malunya. Ya. Maka jangan sampai seorang itu tidak memiliki rasa malu kepada sesama. Ketahuilah perbuatan dosa ini merupakan salah satu di antara yang mengurangi rasa malu kita kepada Allah Ta'ala dan sesama makhluknya. Baik. Jadi saya ulangi, malu termasuk cabang dari keimanan. Itu hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Dari jalan Muhirah bin Syu'bah. Telah disebutkan dari Ibnu Umar bahwa yang namanya malu dan iman itu dua perkara yang saling berkaitan. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, Al-haya'u wal-imanu qurina jami'an. Rasa malu dan iman, dua perkara yang saling berkaitan semuanya. Fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Maka apabila diangkat, ya, diangkat, dihilangkan salah satu dari keduanya, hilang pula yang lainnya. Kalau orang ngaku beriman, tidak punya rasa malu, ini namanya apa? Hilang keimanannya. Orang punya malu, rasa malu, tapi tidak punya apa? Iman. Nah, ini juga hilang salah satu dari keduanya. Jadi dua hal yang kata beliau SAW, kurina jami'an, selalu saling berkaitan semuanya. Ya, ini dikeluarkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadraknya. Ya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah di dalam Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain, jilid pertama halaman 242. Sehingga barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan bahwasanya malu dan iman itu satu perkara yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Hilang rasa malu, hilang pula keimanan. Hilang keimanan, maka hilang pula rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Jadi seorang yang beriman, maka dia punya rasa apa? Malu. Maka Rasulullah SAW sudah kita sebutkan kemarin, beliau lebih pemalu daripada gadis pingitan. Gitu ya? Iya, Ustaz. Betul. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal azra'i fi hidriha. Jadi Abu Sa'id semoga Allah meridhoinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu dibandingkan gadis pingitan, gadis yang belum dinikahi orang, ya, gadis yang belum menikah, ya, dan belum digauli oleh seorang lelaki, maka dia itu sangat pemalu, ya. Dan Rasulullah SAW lebih pemalu daripada gadis ini. Makanya kata Abu Sa'id, fa idza ra'a syai'an yaqrahuhu arafnahu fi wajhihi. Kalau beliau tidak mencintai atau membenci sesuatu, kami cukup mengenal dari apanya? Raut wajahnya. Iya. Ini hadis muttafaqun alaih, bahwasanya beliau teladan kita, ya, seorang yang merupakan uswatun hasanah, tapi beliau walaupun pemalu, tapi beliau juga pemberani, ya, selalu memimpin kaum muslimin dalam sekian banyak peperangan, ya. Nah ini, maka barakallahu fikum, seorang mukmin harus selalu menjadikan rasa malunya itu bagian daripada hidupnya, walaupun tidak ada orang, ya. Tidak dilihat orang untuk berbuat dosa, ya malu kepada siapa? Allah SWT. Pada Allah. Jangan cuma malunya kepada manusia belaka. Ada orang, tenang aja. Ya, jika untuk melakukan suatu kejahatan, kejelekan, seharusnya seorang itu, fallahu ahaq ayyastahyi. Allah itu lebih berhak untuk seorang merasa malu kepadanya daripada dia sekedar malu kepada orang. Ya, karena iman itu tidak bisa dipisahkan dengan rasa malu. Ya. Kemudian yang keberapa? Keempat. Yang keempat Ustaznya. Wawa malu itu barakallahu fikum minal iman wal iman fil jannah. Nabi SAW bersabda, al haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Malu termasuk dari iman, dan iman itu di dalam jannah. Artinya, orang yang beriman itu di dalam jannah. Lihat di sini, Nabi menyatakan, malu termasuk dari iman, dan iman, orang yang beriman itu fil jannah. Jadi kebanyakan, orang-orang yang mereka beriman, hakikatnya mereka orang yang selalu merasa malu, baik malu kepada Allah, ya, dan mereka juga menjaga rasa malu kepada sesamanya. Ya. Kadang sebuah rumah tangga terjadi cekcok suami istri. Istri mengangkat suara, suami juga mengangkat suara. Cekcok terjadi. Biasanya akan mengatakan, malulah kita. Kita ini sudah tua. Malu didengar tetangga. Kan gitu ya. Malu sama anak-anak lah. Kan gitu ya. Kita ini sudah tua, nanti mbok dilihat anak, tidak pantas. Ya. Ini suatu yang merupakan bagian daripada rasa malu kepada manusia. Tetapi sesungguhnya justru seorang itu harus merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bada'ah minal jafa' wal jafa'u finnar. Ucapan kotor, ucapan jorok. Ini termasuk kekakuan, sikap kaku. Wal jafa finnar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya madu termasuk bagian dari iman, dan orang yang beriman itu di dalam jannah. Adapun orang yang kaku, kasar, ya, ini termasuk sifat daripada ahlun nar. Wal iyadu billah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga barakallahu fikum, kesimpulannya bahwa yang namanya malu, bahwasanya rasa malu, kalau orang itu kuat rasa malunya, Kata Ibnu Hibban di dalam Raudhatul Uqala, "Idza qawiya haya'uhu qawiya karamuhu wa dha'ufa laumuhu." Orang apabila kuat rasa malunya, maka kuat pula karamnya, dermanya, dan lemah celaannya. Tetapi kalau orang itu dha'ufa haya'u, orang itu lemah rasa malunya, maka akan kuat mencelaknya dan lemah pula karomnya, rasa dermawannya. Ya. Sehingga wal haya'u yad'u ila ta'atillah wajtinabi nawahih. Sehingga yang namanya malu mengajak orang untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum, sehingga rasa malu ini menduduki kedudukan yang penting di dalam syariat Islam. Ya. Coba lihat bagaimana kisah yang dibawakan dalam kisah Sahihain dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Waqid Al-Laisi. Bahwasanya suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk di dalam masjid. Dan para sahabat bersamanya. Tiba-tiba datang 3 orang. Ya. Ada 3 orang datang, fa aqbala isnan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. 3 orang ini tiba-tiba yang 2 menghadap beliau dan yang 1 pergi. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa amma ahaduhuma faro'a furjatan fil halaqah fajalasa fiha. Adapun salah satu dari 2 orang itu, dia melihat ada tempat yang longgar, ada celah untuk bisa masuk ke halaqah, tempat orang duduk. Dia pun duduk di sana. Wa amal akhar fajalasa khalfahum. Adapun yang lain, maka duduk di belakang mereka. Wa amma salis adbaro dahiba. Adapun yang 3 apa? Pergi. Pergi. Pergi. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW menyatakan, ala ukhbirukum anin nafaris salasah. Maukah aku habarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi? Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Wa amal akhar fastahya. Lah di sini dipakai dalilnya. Istidlalnya di sini. Adapun yang lain maka dia itu apa? Istahya. Merasa malu kepada Allah. Fastahya fastahyallahu minhu. Dia merasa malu. Jadi yang 1 dia masuk ke tempat yang apa? Ada celah masuk. Dia masuk untuk mendekat. Maka dia ingin mendapatkan kebaikan dari sisi Allah, maka Allah pun memberi kebaikan kepadanya. Adapun yang lain, yang keberapa ini? Yang 2 ya? Yang 2. Yang 2 itu apa? Duduknya di belakang. Kenapa? Malu. Ya, tidak langsung apa? Mengambil tempat di depan, Ustaz ya. Iya, tidak memilih yang di depan, malah mundur ke belakang. Malah memilihnya di belakang, di pojok. Fastahyallahu an minhu. Fa amal akhar fa'aradallahu anhu. Adapun yang lain maka berpaling dan Allah pun berpaling darinya. Jadi orang yang tadinya malu maka Allah pun malu dari orang itu. Berarti di sini Allah memiliki sifat apa? Malu, Ustaz. Malu. Karena orang itu malu maka Allah pun malu kepadanya. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya malu sifat dari sifat-sifat Allah. Namun tentunya sifat malu yang Allah miliki tidak akan sama dengan sifat malu yang dimiliki oleh makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak sama dengan satu apapun. Barakallahu fikum. Sehingga para pendengar sekalian, namun Allah katakan wa huwas sami'ul basir, Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi malu itu merupakan sifat yang baik, sifat yang mulia, ya. Sehingga siapa yang merasa malu kepada Allah, Allah pun akan malu kepadanya, ya. Kemudian kisah bagaimana yang namanya malu. Malu itu bukan hanya sifat yang dimiliki oleh manusia. Malu itu bukan saja sifatnya Allah. Namun malu itu termasuk di antara khuluqun min akhlaqil malaikat. Akhlak yang dimiliki oleh para malaikat. Ya. Malu salah satu akhlak yang dimiliki oleh para malaikat. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang panjang yang mengisahkan tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah, tidaklah aku merasa malu ketika dilihat orang yang orang itu sendiri malaikat malu kepadanya. Siapa yang dimaksud? Utsman. Saya merasa malu dari Utsman. Sebagaimana para malaikat pun malu kepada siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Masyaallah. Jadi ya, benar gitu ya? Iya, Ustaz. Malaikat ini yang malu, Ustaz. Malaikat malu. Kalau malaikat saja merasa malu, ya, bagaimana dengan kita? Itulah apa yang dimiliki dari keutamanya Utsman ibni Affan radhiyallahu an, sahabat yang mulia yang para malaikat tastahyi minhul malaikah. Para malaikat merasa malu kepada sahabat Utsman ibni Affan. Baik. Maka barakallahu fikum, hendaklah kita juga merasa malu. Ya. Merasa malu, jangan sampai kita barakallahu fikum membuka aurat kita di tempat-tempat yang barakallahu fikum tidak selayaknya diperlihatkan kepada orang. Kenapa? Malaikat itu merasa malu, ya. Sebagaimana seorang juga harus merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malu juga salah satu di antara sunanul anbiya wal mursalin. Sunnah-sunnah, jalan-jalan yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Lihatlah bagaimana kisah di dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi. Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya. Allah Ta'ala mengingatkan kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah Nabi. Ke rumah-rumah Nabi. Illa ayu'dana lakum. Kecuali, apa? Kalau diizinkan. Ya. Ila ta'amin ghaira nadirina ina' walakin idha du'itum fadkhulu fa idza ta'intum fantashiru wala musta'nisin li hadisin. Kalau kalian diundang untuk makan, ya, datang, masuk. Kalau sudah selesai, bubar. Ya, tinggalkan, jangan ngobrol di tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis makan terus berlanjut ngobrol, membicarakan suatu perkara di tempat beliau. Kenapa? Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayastahyi minkum, maka beliau juga akan malu atas kalian, ya. Dia mau melakukan sesuatu malu, ya, karena ada sahabat-sahabat di situ. Wallahu la yastahi minal haq. Dan Allah tidak malu untuk menerangkan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sifat malu yang dimiliki oleh mereka, orang-orang yang mulia, para nabi dan para rasul. Sehingga rasa malu yang terpuji ini rasa malu yang mengajak orang untuk merasa diawasi oleh Allah. Ya. Rasa malu yang terpuji adalah rasa malu yang selalu mendorong orang merasa diawasi oleh Allah. Baik dalam kondisi sepi, sunyi, atau dalam kondisi terang, banyak orang. Baik dalam keadaan waktu malam atau waktu siang. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau melakukan kejelekan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga rasa malu ini akan mendorong orang meninggalkan maksiat. Karena sebagian orang tidak memiliki apa? Rasa malu untuk melakukan kemaksiatan. Bahkan kadang ada yang terang-terangan. Padahal kadang ada orang berbuat dosa di malam hari karena dia malu. Kemudian ditutup apa yang dia lakukan, tidak diceritakan kepada orang. Dia bertobat dan Allah pun apa? Menutup perbuatannya. Namun karena sebab dia itu tidak punya rasa malu, malah bangga ya. Wah, saya sudah menghabiskan 10 botol. Wah. Perempuannya 3. Wah, Masya Allah. Dengan bangganya tidak malu. Bangganya kayak gitu. Nah, ini hilang rasa malunya nih. Seharusnya barakallahu fikum ketika orang berbuat kejahatan, kejelekan, perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, banyaklah dia bertobat, beristighfar, dan menutup apa yang telah dilakukan dari kejelekan-kejelekannya. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Seluruh umatku diberi maaf oleh Allah. Ya. Kecuali mujahirin. Mujahirin. Wa inna minal mujaharah ayya'mala rajulu billail amalan summa yusbihu waqad satarahu Allahu alaih wa yaqulu ya fulan amiltul bariha kada wa kada. Di antara bentuk orang yang mujaharah terang-terangan yang tidak diberi maaf oleh Allah adalah seorang berbuat kejelekan di waktu malam. Berbuat sesuatu di waktu malam. Kemudian di waktu pagi Allah telah menutupnya. Namun orang itu mengatakan, ya fulan, aku telah melakukan demikian-demikian tadi malam. Ya. Maka waqad bata yasturuhu rabbuhu fayusbihu yaksifu sitrallah anhu. Ya, di sini karena sebab dia itu menceritakan, membongkar kejelekannya sendiri di hadapan orang. Akhirnya kejahatan yang sudah ditutup tadi malam oleh Allah, di pagi harinya malah diapakan? Kembali dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebab dia tidak menjaga rasa malu. Iya, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Abi Hurairah. Sehingga para pendengar sekalian, memang penting perasaan malu berbuat dosa itu perkara yang apa? Harus ditanamkan, sebab iman dan malu selalu berhubungan. Jangan sampai seorang itu tidak merasa malu kalau berbuat apa? Kesalahan. Dulu ketika kita masih sekolah ya, belajar itu. Hari masuk, tiba-tiba kita bolos. Ya. Lewat di depan tempat belajar kita, tempat-tempatan ya. Iya, Ustaz ya. Dulu itu, Ustaz. Dulu. Ada Pak Guru gitu kan. Iya. Nah, jalannya lewat pinggir-pinggir gitu, supaya tidak kelihatan. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat kesalahan seharusnya apa? Memiliki rasa malu, Ustaz. Rasa malu. Ini kepada orang ya. Nah, ini kadang yang aneh dan yang memang banyak terjadi, kenapa kepada Allah kok rasa malunya apa? Menjadi hilang. Menjadi hilang. Ini yang perlu diperbaiki. Sehingga para wanita ya, saya nasihatkan untuk selalu berhias diri dengan rasa malu, karena malu bagi wanita itu merupakan hiasan yang akan menghiasi kecantikan dirinya, keindahan dirinya. Semoga Allah Ta'ala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah di atas siratal mustaqim, dan semoga segala amal kebaikan kita diterima di sisinya, yang akan bisa mengangkat kedudukan kita di jannah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah semoga Ta'ala mengampuni segala kekurangan dan kesalahan kita. Wal'afu minkum, segala kesalahan dan kekurangan ini mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa subhanakallahu hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.